Terbatas. Dan mengapa kau membiarkan aku tahu bahwa hari terakhirku akan segera tiba? Mungkin aku terlalu terbatas untuk bisa menyelami hatimu, Bapak. Tapi kupikir, mungkinkah kau memberikan waktu yang begitu terbatas karena kau begitu menyayangiku?